ku rasa kini, rindu menyesat di dada. Sejak kau tinggal pergi, jangan kau biarkan daku merana seorang diri. Cukup derita masa lalu, jangan terulang lagi. Curahkan hatiku untukmu, ku pinta kasih dan sayangmu hanyalah untukku seorang. Dengarlah ini, curahan hatiku untukmu, ku pinta kasih dan sayangmu hanyalah untukku seorang.